Mitra bisnis, pengusaha di kawasan industri Bekasi, melapor ke TNI terkait aksi buruh yang dinilai sudah tidak sesuai aturan, seperti terjadi intimidasi, blokade, dan melumpuhkan kegiatan pabrik. Pengusaha merasa tertekan dan harus menanggung kerugian dari batalnya pengiriman atau produksi barang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Seluruh Indonesia, Sani Iskandar. Pak Sani, apa komentar Anda? Ya, memang ini sudah terjadi sehari-hari, termasuk sebelum terjadinya mogok nasional. Memang hari-hari ini tuh selalu ada penekanan-penekanan yang dilakukan oleh rekan-rekan dari pihak SP untuk membuat kesepakatan dengan pihak manajemen di dalam ya memenuhi tuntutan-tuntutan mereka. Dan itu memang dilakukan seperti yang disampaikan dengan cara-cara yang memang akhirnya sebagian besar terpaksa perusahaan demi keamanan mau nggak mau akhirnya menyepakati apa yang dituntut. Namun memang sebelum semuanya terjadi, memang banyak kerugian-kerugian yang dialami, termasuk ya hentinya kegiatan produksi, adanya kerusakan-kerusakan di areal pabrik, dan juga moral atau semangat daripada pengusaha, khususnya di sektor industri ini sekarang jadi menurun, sehingga dikhawatirkan ini juga tidak bagus untuk membangun perekonomian ke depannya gitu. Sebelumnya Bapak juga menjelaskan di media bahwa masalah ketenaga kerjaan sebaiknya berada di bawah kendali Kemenaker Trans daripada dibawahi oleh pemerintah daerah. Bisa dijelaskan Pak tentang pendapat Bapak? Ya, sebetulnya kan masalah-masalah hubungan industrial ini kan banyak menyangkut hal-hal yang sangat teknis dan sangat mendasar tentang hubungan kerja. Nah, ini memang domainnya domain Disnaker yang sebetulnya diturunkan ke Disnaker. Nah, kalau Disnaker ini memang masih di bawah kendali pimpinan atau kepala pemerintah daerah atau kabupaten kota. Ini yang sulit karena pejabatnya sendiri itu seringkali berganti-ganti dan mereka seringkali bukan dari orang karir dari masalah ketenagakerjaan sehingga akhirnya kurang menguasai permasalahan-permasalahan yang ada. Dan akhirnya ujung-ujungnya pengawasan juga tidak berjalan dengan baik. Lalu upaya apa yang harusnya dilakukan pemerintah agar masalah ini bisa terselesaikan? Ya, kalau menurut saya nggak bisa enggak bahwa pemerintah harus serius. Ya. Serius dalam arti mendalami masalah-masalah yang pada saat ini memang diperdebatkan. Kemudian ya, aturan-aturan yang tidak sesuai ya disesuaikan. Ya itu, serius dan tegas gitu ya, kuncinya di situ. Sebetulnya sekarang ini sudah keluar 7 keputusan Mahkamah Konstitusi yang beberapa pasal itu dinyatakan bertentangan dengan undang-undang sehingga akhirnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Jadi sebetulnya memang sudah perlu memang diarahkan untuk adanya penyempurnaan ya, tapi tentunya ini sifatnya menyeluruh karena memang pasal-pasalnya sendiri yang ada di dalam Undang-Undang 13 banyak yang memang bukan cuma menyangkut masalah konsepsinya aja yang mungkin kurang tepat, namun juga masalah pemahamannya sendiri yang banyak menimbulkan multitafsir dari banyak pihak. Ya, sebetulnya kan semuanya sudah ada dasar regulasinya. Justru kita berharap pemerintah ambil posisi yang tegas dong. Kalau memang ada perusahaan yang memang tidak secara konsekuen menjalankan aturan, ya udah ditindak aja. Ini kan masalahnya karena pemerintah ini juga nggak tegas gitu loh. Jadi ya akhirnya dampaknya juga kena ke perusahaan-perusahaan yang sudah menjalankan aturan dengan baik. Terakhir Pak, ada himbauan untuk para buruh terkait hal ini? Ya baik, sebetulnya di dalam rapat LKS Tripnas minggu lalu dihadiri oleh Pak Menteri, dihadiri oleh semua unsur SP, di situ juga ada Saudara Iqbal juga ada, dari Apindo juga ada semua Pak Sofian dan sebagainya. Waktu itu disepakati bahwa menyangkut masalah outsourcing ini akan didalami lagi di Badan Pekerja LKS Tripnas. Nah, sementara ini didalami, nanti dirumuskan, dikeluarkan Permenaker. Ya, saya cuma berharap supaya rekan-rekan dari unsur pekerja juga menahan diri untuk tidak melakukan penggebrakan-penggebrakan supaya situasi kondusif dan perusahaan dapat berjalan lancar. Ya, saya rasa itu aja. Demikian Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Seluruh Indonesia, Sani Iskandar. Saya Wendy Lim.